Lukas bab salekor. Eba teleman soce, isa ngolatih reng-reng soke mamasuk pese ke dalam petetor ator. Saleranah ngolatih kia setong rante secek meskena, mamasuk pese timbege de dua. Isa laju adebu. Eding agi, sepamasok ran derua, abenyaan dari sepamasok reng-reng laena. Sabab, seator agi reng-reng laena rua, pese bilebina diandikna. Tapi ran derua, meskecek meskena, ngaturaki sekabina sekandi abekna. Sekaparlo, kangkui odina. Bedah reng-reng si acacah parkara kebegusana pedeleman soce. Seereng ke betosikus begus, serta reng bereng seiaturaki ka Allah. Isa laju adebu keret morita jeria. Setengale ebekna kabiria, estong bekto bakale pak hujura. Sampai tadak betos tonga bleka, segi aso sona ekenengna. Ret morita Isa, atanya. Guru, bila pun kepanikan sebekal ketetiana, ban pun apa tante pun ampon napak bertonah perkara kepanikan ketetiana? Debuna Isa. Pangas teteh, cek sampai bak naik kening cokoco. Banyak orang sede tengah kalaban ngangkutang nyama serta ngocak. Sengkok ria almasih, ban lah napak bertonah. Tapi bak na cek norok reng-reng jeria. Beria kia bak na, cek takok mon ngeding kabar perkara peperangan. Ben pemberontakan. Jeria kepi, kotu kelakon geluh. Tapi jeria, tak kening arte, cek labek tanah kiamat. Isan rosaki debuna. Bangsa sesetong, bekal aperanga ben bangsa laina. Negara sesetong, bekal nyerangan negara laina. Eman diman bekal beda lentu senakoe. Kelaparan, ben wabah penyakit. Dari langek bekal beda kedatian-kedatian seaneh benakoe. Tapi sebelum nejeria kelakon kepi, bakna bekal tangkepe, ben ekane aja. Bakna bekal ya dilenah ekenengan kenengna kebaktian, serta emasok aki ke penjara. Bakna bekal ia rete, kaadekna toratoh, ben para pengobesah pola nak bakna tetitang moret. Jeria kesempatan ke bakna, kangkui menapak kabar bagus dari Allah. Bakna patekat, jok bakna tak perlu takok, perkara apa sekoca aki ya bakna, kangkui abile ya bakna. Sengkok tibik semalak nebekna. Cak-ocak ben kebijaksanaan. Sampai tadak setongah moso nebekna. Sebisa ala ben. Ota ben nyala aki pak apa. Sekocak aki bekna. Bekna bekal ekena tena bi orang tua nebekna. Bi tantare tanah. Lebelena. Ben bi cakancana. Sebagian dari bekna. Beda sepatiana bi reng-reng jeria. Bekna bekal kebajikna bi reng-reng. Polena bekna tititang moret. Tapi meski obuk salember ecaita ke bakna, tak kira elang. Mohon bakna kuat ben sabar, bakna tanto selamat. Mohon bakna nengale e Yerusalem e kepong tentara, bakna tanto tau. Jek kota jeria tak abit pole bekal e pamusnaa. E bekto jeria, orang sebeda e Yudea, kotu buru ka pegunungan. Sebeda e kota, kotu buru dari kota jeria. Ben sebeda e luar kota, jek masuk ka kota. Sebab reh-reh jeria ia Arya, reh-reh kaangkui ajarinaki okoman. Sopaja kala bencara jeria, pak apa saya toles dalam Alkitab kelakon kepi. Merenges ongku reh-reh jeria, mongku kabebinian sengandung, ben epu senyosoi bebejina. Negara ria, bekal nemua kesosaan raja. Ben pangeran, bekal ngokoma bangsa ria. Beda sepati anabik pedang. Beda pole segiba etawa nakara negara lain. Ben reng-oreng setak kenal ke Allah, bekal nyeknya ke Yerusalem, sampai bekto selai tentu aki bi pangeran latade. Eare, bulan bentang-bintang bekal etengaliana beda detante. E bumi, sabangsa bekal pada ketakoan ben bingung, ngadepi garudu netasek ben ombok neseraja. Manusa bekal tako setengah mate, ngadepi pak apa sebekal ketediana, esa bingkar bumi ria. Sebab para pangobesa ebang-abang bekal salbute. Ebek tojeria, potran manusia bekal rabua e dalam ondem. Kalaben kau besa, ben kamol jeen seraja. Mon jeria kapila mulai ketetian. Bek na cegah ben adenga. Sebab tak abit pole salan jeria. Bek na bekal e peselamete. Isa laju nyareta aki perumpamaan riah keret murete debuna. Abesake bungkana araban kak bungkaan laina. Mon bek na nengale daun nala mulai nyelbi. Bek na tau, jala parak musim panas. Berikia mon bek na nengale kedadian jiria la mulai kebi. Bek na tau, jala Allah bekal dulia marenta menangkarato. Bek nae belek na ya, jiria kebi bekal kedadian na. Sabelu nereng orang Saudi setiria mate kebi. Langek ben bumi bekal musna ah. Tape tang ocak, pakun satrosa. Senga, aga jege. Jek sampai bekna repot bi tapes taben nomen-noman. Ota bekna ta lebet mekere perkara odina bekna. Sampai bekna ta asedia, ebek to are jiria dateng dek sekala. Sebab are jiria, bekal dateng akan tajebek kaangkui sekabina orang ebu miria. Aga jege, ben adu atros. Me oleh bekna kelar ngadepi sabareng, sebekal kededena. Ben bekna bisa ngadep potrene manusa. Isa morok eba teleman soceh eba je siang, ben eba je malam, mios ke gumuk jaitun serta asare eja dia. Saben ki laku reng-reng pada datang kapa teleman soceh, ngeting akia isa si morok.